Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dan rahmat yang paling besar bagi kita tentunya adalah hidayah berupa iman dan takwa yang harus kita jaga dan rawat sebaik-baiknya. Karena hidayah inilah yang akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am. Yang episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 92 dan seterusnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Quraisy Shihab. Dan kita langsung saja menyapa beliau. Apa kabar, baik, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pagi ini juga kita ditemani oleh jamaah pengajian ibu-ibu dari pengajian At-Tauhid Puri Bintaro Hijau dan pengajian Al-Muhajirin Bekasi, juga pengajian Ar-Rahmah. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, yang manis, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita akan langsung lanjutkan acara ini. Pak Quraisy, silakan. Baik. Kita bahas ayat 92. Insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini menyatakan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala saunzilu mithla ma anzala Allah. Sampai situ dulu. Kita beri gambaran umum dulu. Orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Mekah, ayat-ayat kita ini turun di Mekah, adalah orang-orang musyrik yang mengatasnamakan Allah dalam kepercayaan syirik mereka. Yang berkata sebenarnya Allah merestui ini. Oke. Yang ada juga di antara mereka yang berkata saya juga dapat wahyu. Ada lagi yang berkata saya bisa membuat semacam Al-Qur'an. Nah, ayat ini menguraikan dalam bentuk pertanyaan, tetapi pertanyaan yang sebenarnya kecaman. Kan biasa kita ada anak nakal, durhaka pada orang tuanya, saya bisa bertanya, kamu mau durhaka sama orang tua kamu? Itu kan bukan bertanya ya, itu sebenarnya kecaman, ini tidak pantas ini. Nah, begitu juga di sini. Waman azlam, siapa yang lebih aniaya? Adakah yang lebih aniaya dari seseorang yang mengatasnamakan Allah padahal dia berbohong? Itu tadi kan? Oke. Atau dia berkata saya juga telah memperoleh wahyu padahal dia tidak dapat wahyu walau sedikit. Itu tidak ada yang lebih aniaya dari orang seperti itu. Atau yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa Allah menurunkan kepadanya. Saya bisa menurunkan, kalau Nabi Muhammad berkata Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya, saya juga bisa. Adakah yang lebih aniaya dari itu? Jawabannya tidak ada. Itulah orang yang paling aniaya. Ya kan? Iya. Sebelum ayat kita ini, sebelum ayat 93 ini, Allah sudah menjelaskan sebelum ayat 93 jadi ayat 92, Allah menjelaskan bahwa kitab ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkat. Nah, ini nanti di ayat 93 dia katakan, siapa yang berkata mau ini? Oke. Saya ingin garis bawahi dulu beberapa hal pada ayat 92. Yang pertama, kalau kita baca awal suratul Baqarah, dia katakan alif lam mim zalikal kitab. Itulah Alkitab. Kalau di sini dia berkata hadza kitabun. Kalau saya berkata ini, maka itu adalah sesuatu yang dekat. Ya kan? Kalau saya berkata itu jauh. Oke. Al-Qur'an, kitab suci ini, terkadang Allah tunjuk dia dengan kata ini, terkadang ditunjuk dengan kata itu. Kalau Allah menunjuk Al-Quran dengan kata ini, dan semua kata Al-Quran di dalam Al-Quran ditunjuk dengan kata hadza, kecuali kalau Alkitab, Alkitab bisa itu, bisa ini. Kata ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya petunjuk-petunjuknya ini dekat pada umat manusia. Tidak sulit dijangkau, karena dia dekat. Tidak bertentangan dengan jati diri mereka, karena dia dekat. Hadza kitab, ini kitab, mubarakun. Apa artinya mubarak? Oke. Mubarak itu dari kata berkat. Di Jakarta ini paling banyak masjid namanya Masjid Al-Barakah. Ya? Iya. Apa sih artinya berkat itu? Berkat itu adalah sesuatu yang mengandung kebajikan yang banyak. Pada mulanya kata berkat bisa berarti mantap. Bisa juga berarti banyak kebaikannya. Jadi kalau saya berkata ini kitab mubarak, artinya ini kitab banyak kebajikannya. Ini juga kitab mantap kandungannya. Al-Quran itu mubarak karena dia bersumber dari Allah. Sedang Allah di tangannya segala macam kebajikan. Satu. Al-Quran itu mubarak, banyak kebajikannya, karena sedikit kata-katanya maknanya bisa banyak. Dia syarat makna. Itu mubarak. Ya kan? Al-Quran itu mubarak karena dia memberi petunjuk buat orang yang pandai dan orang bodoh. Itu namanya berkat. Yang sedikit bisa jadi banyak. Oh, ini makanan berkat. Apa artinya itu? Untuk satu orang bisa dimakan dua atau tiga orang. Oh, waktunya berkat. Tidak dapat kemacetan langsung. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan berkat bantuan Allah. Senjatanya sangat terbatas, ya kan? Iya. Tetapi dapat kemerdekaan itu melawan penjajah yang begitu kuat. Iya. Berkat itu diperoleh kalau Anda usaha, nanti Tuhan bantu. Jangan nunggu berkat begini. Iya. Itu artinya ini kitab yang penuh berkat. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Baik. Baiklah pemirsa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi tentang pembahasan ayat-ayat surat Al-An'am, kita akan break sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Itu sebabnya Mekah dinamai Ummul Qura. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Kita masih bersama Pak Quraisy Shihab. Mari Pak, silahkan dilanjutkan. Baik. Itu kitab Al-Quran. Ini kitab itu. Ini yang dekat kepada kamu. Baru dia katakan, dia mubarak, saya sudah terangkan apa arti berkat. Musaddiqun illadzi baina yadayhi. Dia membenarkan kitab-kitab yang lalu. Tapi di ayat yang lain ada dikatakan, wa muhaiminan alaihi, dan dia mengatasinya. Sehingga Dia membenarkan kitab-kitab yang lalu, tetapi dia mengatasinya sehingga kalau dalam kitab yang lalu ada yang bertentangan dengan ini, yang benar yang ini. Kalau di dalam kitab yang lalu atau petunjuk yang ada juga petunjuk di sini yang berbeda dengan itu, maka ini mengatasinya. Itu namanya wabitunzira ummul qura. Ini kitab suci diturunkan kepada kamu untuk menjadi bimbingan dan untuk menjadi peringatan terhadap penduduk ummul qura. Ummul qura itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya induk atau pusat dari negeri-negeri. Yaitu Mekah. Kenapa Mekah dinamai Ummul Qura? Banyak sebabnya. Ibu itu, ibu tempat anak menuju ke sana. Ya kan? Ada anak kecil begitu dia cari ibunya. Umat Islam itu matanya terarah ke sana dalam salat. Jadi seakan-akan Mekah itu ibu. Ya kan? Itu satu. Ibu itu kalau anak susah dia kembali pada ibunya. Ya. Anak takut dia kembali kepada ibunya. Mekah begitu, masabatal linnas. Anda gelisah ke sana, hilang kegelisahan Anda. Anda takut ke sana. Dulu zaman Nabi, kalau ada seorang zaman bukan hanya zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, kalau ada seorang membunuh ayah orang lain. Kalau pembunuhnya lari ke Ka'bah, dia tidak boleh diganggu. Itu gak tempat boleh berlindung. Coba lihat, anak-anak kalau berkelahi, takut dia lari ke ibunya, gak berani dia diganggu. Itu sebabnya Mekah dinamai Ummul Qura. Dalam penelitian mutaakhir, itu sebenarnya dikatakan pusat bumi itu adalah Mekah. Itu pusat bumi. Di tafsir Al-Misbah panjang lebar saya kemukakan, saya tidak akan kemukakan di sini. Kalau mau baca, baca tafsir. Tapi, maaf. Maaf Pak, itu maksudnya kita harus hadir di sana atau hanya ingatan pun sudah cukup? Nah, kalau hadir di sana, wajib hadir di sana kalau Anda mampu paling tidak sekali seumur hidup. Itulah haji. Ya kan? Kalau tidak mampu tidak apa-apa, tapi berusahalah menghadirkannya waktu sholat. Sebabnya sholat kita menghadap ke kiblat, ya kan? Baik. Untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan siapa yang ada di sekitarnya. Nah, saya mau ceterangkan lagi ini. Kalau saya berkata buku ini di tengah-tengah, ada titik di tengah buku ini, yang di sekitarnya itu 1 meter. Bisa 100 meter, bisa 100 ribu meter, bisa. Jadi Al-Quran turun di Mekah, memberi peringatan untuk penduduk Mekah, dan apa yang di sekitar penduduk Mekah, itu bisa karena dia pusat, maka seluruh penjuru itu, Al-Quran ini ditujukan untuk menjadi peringatan buat mereka semuanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh penjuru. Ada yang berkata begini, coba kita lihat. Kenapa dari Mekah? Karena Mekah memang pusat. Paling tidak kita katakan Mekah itu jalur Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Kalau saya mau menyampaikan suatu suara ke seluruh penjuru, keliru kalau saya ada di ujung sana. Saya harus berada di tengah. Keliru kalau dari Australia, terlalu jauh. Keliru kalau dari Amerika, terlalu jauh. Yang paling cocok itu di Timur Tengah. Yang paling cocok di Timur Tengah itu di Mekah. Ya kan? Itu. Kita. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang percaya pada akhirat, ada hari kebangkitan, mereka itu percaya pada kitab suci ini. Barulah ini yang penting. Wahum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka itu selalu memelihara salatnya. Salatnya tidak bolong-bolong kalau Anda percaya pada akhirat. Ya toh? Yang bolong-bolong itu kurang percaya. Ya kan? Itu. Baru yang tadi kita katakan, baru itu bunyi ayat 93. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah? Siapa yang berkata bahwa saya juga dapat wahyu? Dulu zaman Nabi, ada seorang berkata, saya juga dapat wahyu. Itu Musailamah al-Kazzab. Lantas dia bikin Quran. Qurannya berbunyi, al-fil, mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah, apakah itu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Apain? Atau dia berkata, saya juga dapat wahyu sebagaimana Nabi Muhammad, padahal dia tidak dapat wahyu. Sekarang juga ada yang begitu. Oh, ada enggak iya. Yang berkata, Jibril datang temui saya? Ay. Tidak ada yang lebih. Atau berkata, saya juga akan menurunkan sesuatu yang hebat. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahwa Allah menurunkan kepadanya. Ini maksudnya dia tantang Al-Quran. Saya bisa seperti ini. Ini orang sombong, ya kan? Baru dia katakan, walau tara, seandainya kamu bisa melihat, siapapun kamu, seandainya kamu bisa melihat, saat orang-orang yang berlaku aniaya itu dalam keadaan sakaratil maut, waktu dia mau mati, malaikat-malaikat mengulurkan tangannya untuk menampar dia. Sambil berkata, keluarkan nyawamu. Orang-orang yang durhaka, kalau mau mati, lambat matinya. Dia mempertahankan dirinya. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya di neraka. Oh, dia sudah melihat. Dia sudah melihat. Orang yang taat, dia lihat tempatnya di sorga. Jadi dia tersenyum. Dia ini. Dikatakan, seandainya kamu dapat melihat, seandainya kamu tidak bisa lihat itu. Seandainya kamu dapat melihat, tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan ngerinya. Malaikat-malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Nyawanya tidak mau keluar. Jiwa itu bersih. Jiwa seseorang menganggap bahwa ini manusia kotor, saya masih harus bersihkan, saya nggak mau keluar. Nggak, keluar. Sudah cukup waktu diberikan kepada kamu. Itu yang dimaksud. Akhriju anfusakum. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum takuluna alallahi ghairal haq. Saat ini kamu akan mendapatkan balasan berupa siksa yang menghinakan. Ada siksa yang pedih tapi tidak menghina. Ya. Ada siksa boleh jadi tidak menghina, tidak sakit tapi menghina. Ya. Orang dilempar dengan sepatu itu menghina itu, ya kan? Ada pahlawan dipukul, dicemeti, disiksa, tapi itu bukan siksaan yang menghinakan, ya. Mereka disiksa dengan siksaan yang menghinakan disebabkan karena kamu mengada-ngada terhadap Allah yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri. Sombong, saya juga bisa seperti itu. Oh, ini Quran salah, saya bisa lebih bagus dari itu. Saya kira itu ayat kita. Baik, Pak. Pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini, pembahasan ini sangat menarik. Jangan sekali-sekali kita mengingkari daripada isi Al-Quran, insya Allah. Baiklah pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Maka dari itu tetaplah bersama kami. Apa yang kamu duga dulu sebagai penyebab, ternyata... Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Baiklah, kita langsung lanjutkan saja. Ari, silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya itu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh pasti kamu akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Sebagaimana dulu kamu dilahirkan sendiri-sendiri. dulu kamu datang tidak berbusana, nanti kamu datang juga tidak berbusana. Nabi itu pernah jelaskan begitu. Sayyidah Aisyah terus, Rasulullah, masa orang telanjang nanti? Ya. Masa yang ini lihat itu? Kata Nabi, sudah tidak ada yang peduli itu. Karena sudah mati. Sudah mati dan semua berpikir tentang dirinya. Oh iya. Iya kan? Ini yang dimaksud. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Baru wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Apa yang kami anugerahkan kepada kamu, itu kamu letakkan di belakang kamu. Nah, ini saya beri contoh. Orang yang mati itu berjalan ke depan menuju Tuhan. Hartanya dia taruh di mana? Dia tinggal di belakang. Kamu datang sendiri-sendiri, baju aja kamu gak pakai kok. Nah, kamu meninggalkan di belakang kamu. Nah, baru wa mana rama akum syufa'a akum naz'amtum annahum fikum syuraka. Kami juga tidak melihat itu berhala-berhala yang kamu kira akan membantu kamu dan yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah. Tidak ada dia. Mana dia? Tidak ada lagi. Iya. Yeah. Baru dikatakan laqad taqatta'a bainakum. Taqatta' sudah terputus berkeping-keping. Saya jelaskan. Itu kalau kita punya hubungan dengan seseorang, itu seakan-akan ada tali. Kita kan pakai tali silaturahim. Yeah. Ya. Kalau putus, tidak ada hubungan lagi. Tetapi kalau cuma putus sekali, boleh jadi bisa disambung. Ini ayat berkata, putus berkeping-keping. Tidak mungkin disambung lagi. Hubungan kamu yang selama ini kamu percaya berhala-berhala atau selain Allah dapat membantu kamu, itu sudah tidak ada lagi. Gimana? Jadi seakan-akan bukan cuma putus, bekas-bekasnya juga sudah hilang. Baru wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Dan hilang juga apa yang selama ini sewaktu kamu hidup di dunia, kamu kira itulah yang menjadi penyebab dari apa yang kamu peroleh. Saya jelaskan begini. Anda dapat kedudukan, dapat kehormatan. Apa sebabnya? Ada yang berkata, karena saya kaya. Ya kan? Ada yang berkata, karena saya memiliki kedudukan. Ada lagi yang berkata, saya kaya karena saya berusaha. Okay. Itu sebabnya di hari kemudian itu tidak akan terlihat lagi semuanya. Karena semua kembali kepada penyebab utama Allah. Sudah tidak ada sebab di hari kemudian itu tidak terlihat lagi. Kalau kita lihat di sorga pun begitu. Kalau sekarang saya mau minum, misalnya, saya harus jalan pergi ke tempat minum. Kalau di sorga, begitu Anda mau minum, airnya datang. Tidak ada sebab. Ya kan? Itu kalau di sorga. Nah, sekarang misalnya ada orang berkata, kenapa hujannya? Nah, ada yang jawab, oh itu ada awan yang membawa air. Itu sebab. Hilang semua itu, tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan cuma penyebab dari sebab. Hanya Allah. Putus semuanya, hilang semuanya. Itu yang dimaksud di sini. Baru dikatakan, kita lanjutkan ayat kita. Jadi apa yang kamu duga dulu sebagai penyebab, ternyata bukan itu penyebabnya. Ternyata Allah sudah hilang semuanya itu. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah butir dan biji-bijian. Kita lihat ada, lihat itu kacang ya. Butir, biji-bijian. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang berpotensi mati, dan dia juga yang mengeluarkan yang mati atau yang berpotensi mati dari yang hidup. Zalikumullah fa anna yufakun. Itulah Allah. Itulah perbuatan Allah, maka mengapa kamu dipalingkan oleh nafsu dan setanmu. Saya ingin jelaskan ini ayat. Allah itu maha kuasa. Dia bisa menciptakan dari sesuatu yang mati sesuatu yang hidup. Ya kan? Ya. Bisa juga menciptakan dari yang hidup sesuatu yang mati atau yang berpotensi mati. Dari tanah ditanam benih, tidak lama muncul. Kita manusia dari sperma dan ovum muncul. Sekarang perkembangan ilmu dan teknologi ada namanya rekayasa genetika, macam-macam. Itu semua kuasa Allah. Jangan duga sebabnya kamu. Ya. Saya mau beri contoh. Ada orang mau anak, tidak dapat anak. Iya. Iya. Sudah usaha, sudah kawin, sudah bayi tabung, sudah ini. Itu kan sebab yang menentukan yang di atas. Nah, ini ayat-ayat semacam ini bermaksud antara lain menanamkan optimisme pada Anda. Jangan pernah putus asa. Tuhan maha kuasa. Dari yang tidak ada bisa jadi ada. Tetapi jangan sombong. Dari yang ada bisa tidak ada. Terjemahnya yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Zalikumullah, itulah Allah. Maka apa yang mengakibatkan kamu berpaling? Falikul isbah, Allah itu yang menyingsingkan fajar. Waja'ala layla sakana, dan Allah menjadikan malam ini tempat tenang supaya kamu dapat tidur, kamu dapat istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, matahari, bumi berjalan dengan sangat teliti. Kita bisa tahu ratusan tahunnya akan datang kapan terjadi gerhana. Karena perjalanannya tidak meleset, teliti. Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Zalika takdirul azizil alim. Itulah takdirnya Tuhan. Nah, apa arti takdirnya Tuhan? Ukuran yang ditetapkan Tuhan. Takdir itu ukuran. Takdir ukuran. Ya, ukurannya. Itu jadi Tuhan mengukur husbanan dengan sangat teliti. Perhitungan yang sangat teliti. Itu diukurnya. Oh, ini berjalan di sini garisnya harus begini nih. Kalau lewat 1 senti bisa begini. Semua diatur dengan sangat teliti. Jadi Tuhan maha kuasa. Di sini digambarkan lagi kuasa Allah, digambarkan keesaannya dengan menjelaskan ciptaannya yang begitu teratur. Saya kira itu ayat kita. Okay. Ya, baik Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami Tafsir Al-Misbah. Imam Ghazali itu orang dari Persia, bukan orang Arab. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresyat. Sekarang ini kita tiba pada segmen tanya jawab antara jamaah dengan narasumber kita Pak Quresyat. Baiklah, ibu-ibu silakan langsung, siapa yang bertanya? Ya, silakan Mbak. Saya dengan Bu Yuli. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua manusia mampu memahami Al-Quran. Bagaimana memahaminya menurut Pak Quraisy? Terima kasih. Al-Quran prinsipnya sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Ya kan? Itu jelas. Hudal linnas. Ada di antara orang-orang yang ditujukan kepadanya Al-Quran itu yang tidak mau menjadikannya petunjuk. Dia tidak dapat. Ada lagi yang mau menjadi, ada lagi yang percaya pada Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya. Nah, jadi yang tidak, sebenarnya siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, itu pasti Allah bantu dia. Allah bersumpah berkali-kali. Allah menyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami bersumpah Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jangan pernah berkata bahwa, oh saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya kan? Dari satu sisi, kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, bisa pelajari tafsirnya. Ada tafsirnya Buya Hamka. Ada tafsirnya almarhum Hasbi As-Siddiqi. Ada banyak tafsir. Yang kedua yang saya ingin katakan, sekian banyak pakar tafsir yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Imam Ghazali itu orang dari Persia, bukan orang Arab. Tapi dia mau. Nah, jadi itu tadi, memang benar banyak yang tidak faham Al-Quran karena dia tidak mau. Ya kan? Saya kira itu. Oke. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, silakan. Oke. Nama saya Ibu Eti. Yang saya tanyakan kepada Bapak Quraiz, usaha apa yang bisa kita lakukan di dunia ini supaya kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti? Terima kasih. Terima kasih. Saya beri Ibu contoh. Saya perlu bantuan. Si A bisa membantu, ya tuh Bu ya. Tapi saya tidak kenal dia. Namun saya tidak pernah maki dia. Ya. Maka syafaat itu artinya saya menggunakan pihak ketiga agar saya bersama pihak ketiga pergi minta tolong pada itu tadi, syafaat. Oke. Saya walaupun tidak kenal ibu secara langsung, tapi ibu tahu bahwa saya nggak maki ibu. Oke. Nah, saya pergi ke orang lain, tolong sama saya atau pergilah minta bantuannya supaya saya dibantu. Oke, kita lihat lagi sekarang. Kira-kira yang saya mintai tolong ini mau membantu kalau dia tidak kenal saya? Tidak. Ya kan? Tidak mungkin mau bantu. Kamu siapa? Apalagi kalau dia kenal saya orang jahat. Begitu kan? Nah, begitulah kira-kira syafaat. Saya punya dosa pada Allah. Saya bisa-bisa mendapat siksanya, ya kan? Tapi saya tidak maki Tuhan. Saya hanya amal saya kurang. Maka saya pergi kepada Nabi. Ya kan? Nabi tolong. Nabi akan lihat, kamu siapa toh? Kamu tidak pernah kenal saya. Kok baru-baru sekarang ini datang? Iya. Nah, jadi kalau mau dapat syafaat, berkenalanlah dengan baik, bersahabatlah dengan orang yang Anda mau mintai tolong. Nah, dalam hal ini, orang yang paling disukai Allah itu dan sebagainya itu adalah Nabi Muhammad. Banyaklah berkenalan dengan beliau, banyaklah bersalawat dengan beliau, tapi beliau tidak akan bantu kalau ini kamu durhaka nih. Iya. Kalau begitu, beramallah sekuat kemampuan. Boleh jadi angkanya 5, ya toh ini enggak lulus nih 5. Datang sama-sama. Oke, tolong deh Pak, itu dia sebenarnya sakit waktu itu dia ini. Iya kan? Itu syafaat. Kalau ada orang enggak kenal Nabi, enggak kenal ini, oke deh saya harap syafaat. Tidak mungkin. Ya, jadi banyak berkenalan dengan Nabi, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebajikan, insya Allah Nabi mau bantu. Saya kira itu syafaat ya, itu secara umum gambarannya. Oke, sudah jelas ya ibu-ibu, insya Allah ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pada sesi pertanyaan di berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kalau dari segi ilmu hadis, sunnah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri. Saya ingin bertanya dengan Pak Quraisy, apakah wahyu hanya diturunkan kepada orang-orang tertentu? Dan apakah wahyu hanya diturunkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain? Terima kasih. Terima kasih. Iya, wahyu, suatu kata, bisa difahami sesuai pemahaman bahasa. Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman istilah. Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman sehari-hari. Kalau saya berkata ibu, apa artinya ibu? Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak, dia ibunya. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, ibu tidak harus orang yang melahirkan. Itu pemakaian sehari-hari. Apa artinya sunnah? Sunnah dari segi bahasa, kebiasaan. Tetapi kalau dari segi ilmu fikih, sunnah itu sesuatu yang dianjurkan, yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila dikerjakan. Nah, kalau dari segi ilmu hadis, sunnah itu adalah perbuatan, ucapan, dan pembenaran Nabi. Ya kan? Nah, wahyu begitu. Kalau saya berkata wahyu dari segi bahasa, itu berarti isyarat yang cepat. Saya mengerlingkan mata begini, itu wahyu. Saya beri isyarat cepat. Ya kan? Nah, kalau saya berkata menyampaikan sesuatu kepada siapapun, itu juga wahyu. Allah menyampaikan, mengajarkan kepada lebah. Kamu lebah, cari tempat tinggi. Itu Al-Quran menyatakan wahyu itu. Ya, ya. Nah, bisa lagi wahyu, kalau dikaitkan dengan Nabi, wahyu itu adalah informasi Allah khusus kepada Nabi. Menyangkut ajaran agama atau semacamnya. Jadi kalau saya berkata binatang dapat wahyu atau tidak, dapat wahyu, tapi artinya begini. Ada enggak manusia selain Nabi yang dapat wahyu? Saya katakan tidak ada. Kalau yang Anda maksud wahyu adalah tuntunan Allah yang diberikan. Itu begitu artinya wahyu. Ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu, silakan selanjutnya. Saya Ina ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa sebenarnya keberatan paling utama dari kaum Quraisy terhadap Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau menerima Al-Quran? Terima kasih. Terima kasih. Iya, mereka tidak mau menerima Al-Quran bisa jadi karena tidak ngerti. Bisa jadi karena hatinya tertutup. Bisa jadi juga mereka punya kepentingan. Kalau percaya Al-Quran, kepentingannya hilang. Jadi itu sebab-sebabnya. Ya toh, saya kira demikian. Oke, baik Pak. Dari pembelajaran hari ini Pak, minta tolong untuk di berikan kesimpulannya. Kesimpulannya, apa sih kesimpulannya nih? Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab yang mestinya dekat kepada kita. Ya toh? Kandungannya itu sangat sesuai dengan jati diri kita sebagai manusia. Dia penuh berkah, dan keberkatan itu diperoleh setelah kita melangkah. Jangan tunggu dia, harus melangkah untuk menyambutnya. Yang kedua, siapapun yang berkata dia mendapat wahyu, dalam arti, tadi ada pertanyaan tentang wahyu loh, dalam arti dia mendapat informasi dari Allah, padahal dia tidak mendapat informasi sedikit pun, itu salah seorang yang paling berlaku aniaya. Sedangkan kita percaya bahwa tidak ada lagi wahyu berupa tuntunan agama setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sekarang yang berkata dapat wahyu ini, tidak ada itu. Yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa orang-orang yang baik itu, yang taat itu, keluar rohnya dengan tenang. Orang-orang yang durhaka itu keluar rohnya dengan amat-amat menyakitkan, dinazak, dicabut. Karena dia bertahan, dicabut. Yang terakhir, bahwa di hari kemudian apa yang kita duga sebagai sebab itu hilang semuanya, yang terlihat hanya kuasa Allah semata-mata. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Kureis atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah disertai dengan bukti-bukti atas kebenaran bahwa ia betul-betul dari Allah. Semoga melalui pertemuan ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Kami setelah ini, adakah engkau dengar doa?